Banyak orang hebat ya. Good. Di sini orang yang ragu mengenai kehebatannya, paksa. Dan Anda akan lihat betapa hebatnya upaya penyelamatan diri Anda. Betul. Jadi Anda dari tidak bisa, jadi terpaksa bisa. Dan semua orang-orang yang mencapai kebisaannya karena menjebak dirinya dalam tugas-tugas yang terlalu besar dari yang tadi dipikirnya bisa. Ternyata bisa. Super sekali. Berikutnya, silakan. Bapak, Ibu. Ibu, silakan. Pak Mario, bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa talenta kita sudah menyelamatkan kita, keluarga dan orang banyak, sementara talenta kita itu bukan cita-cita yang sudah dikejar sekian tahun. Betul. Terima kasih. Sekali, super. Sudah pernah lihat barcode yang begini itu? Yeah. Good. Nah, kita itu isinya adalah code seperti ini dalam bentuk kemampuan. Ada yang kemampuannya, kalau diturunkan gitu, ada yang kemampuannya itu hebat sekali. Jadi contohnya saja, untuk loncat tinggi dia tidak begitu bisa, tapi loncat jauh-jauh. Merenda tidak begitu pandai, sepak bola tidak begitu pandai, tapi menyelam hebat sekali. Karena kakeknya ada yang menyelam dan tidak kembali lagi. Itu ada jutaan kemampuan pada diri kita, tetapi ibu kita bersaing dengan tetangga kita dengan memaksa kita juara matematika, padahal itu kemampuan terendah. Ibu Indonesia, jangan lagi Anda paksakan yang menurut Anda bakatan Anda. Tuhan terlalu hebat kemampuannya menanam bakat untuk Anda sepelekan dengan dileskan piano, padahal dia hebatnya lari. Buktinya dia jarang ada di rumah, lari terus. Bakat bukan kita yang memutuskan. Bakat itu untuk ditemukan dalam pekerjaan. Super. Oke, super sekali Pak Mario. Pemirsa, demikianlah berjalan dengan betul-betul intens, dan saya rasa juga ada begitu banyak Anda di seluruh penjuru tanah air, bahkan Asia dan di seluruh dunia, yang mudah-mudahan juga terwakili dengan jawaban-jawaban dari Pak Mario. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh, Golden Week.